Terima kasih Nyok, sekali lagi tepuk tangan dong buat Nyonyo. Memang waktu itu sebelum 86 itu memang saya banyak rekaman. Mungkin ratusan saya rekaman dengan JK Record itu. Karena apa? Saya bilang sama Pak Yudi, Pak Yudi tolong rekaman yang banyak. Karena saya tuh kan sakit. Saya takut punya utang gitu. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, albumnya keluarin aja semuanya. Jadi mungkin ini salah satu yang tersimpan sama enggak, masih papi ada, kamu. Masih ada dua album lagi yang tersimpan. Masih ada, oh. yang satu mau rilis tahun depan. Amin, mudah-mudahan. Tapi lagu baru. Lagu baru. Lagu Panca baru, lagu Tante Tian baru, semuanya lagu baru. Mungkin mudah-mudahan doain juga. Karena saya juga pengen bikin buku. Mudah-mudahan nanti waktu tahun depan bukunya bisa selesai. Mungkin cerita kita di sini juga mungkin nanti akan saya masukkan di dalam buku ya. Mudah-mudahan nanti buku saya bisa berjalan dengan baik, saya bisa bercerita dengan baik, tanpa menyinggung siapapun, tanpa menyakiti siapapun. Tapi mudah-mudahan buku saya nanti itu bisa menjadi satu acuan bahwa hidup itu sebetulnya semua dijalani aja gitu. Jadi pelajaran lah buat kita semua. Insya Allah doain saya ya. Terima kasih sekali lagi Nyok, terima kasih. Oke, karena tadi maaf. Ke dalam. Katanya ada satu lagi dari penggemarnya Dian Pisces akan menyerahkan. Silakan tadi mana yang minta? Tunggu dulu. Oh. Saya mau kasih dulu buat penggemar saya. Saya punya tanda terima kasih saya juga untuk penggemar saya, di mana itunya? Apa namanya? Masih am? Yang belakang. Yang pelakat itu. Ya. Dewi. Di dalam belum dikeluarin. Saya juga ingin berterima kasih karena selama ini saya selalu disupport oleh Anda semuanya. Tapi memang tidak kesemuan. Jadi yang saya kenal 10 tahun ini adalah penggemar yang dari JK Tangerang baru tahun lalu. Ini udah 10 tahun yang kita sudah sinergi bekerja sama. Coba kasih satu aja, nggak apa-apa. Terima kasih saya untuk developers JK Mania yang sudah begitu luar biasa selalu mensupport nih adik-adik semua nih di sini. Mungkin coba ke depan deh ada Minon ya, ketuanya Minon. Ada Erwin, Samsuli, Diki, Anjar. Pokoknya yang selalu setia. Siapa lagi? Jimmy, Okta. Boleh atap sini nih ke depan nih. Ini ada Ciko. Ayo ke depan dari developers. Silakan. Mana? Siapa lagi? Rohman, ini Samsule, Mas Aji ke sini. Mas Aji itu termasuk developer, nah, benar. Aji. Dia dulu karena saya ingat waktu tahun 2009 di rumah saya sebabnya ini terbentuknya. Ini angkatan pertama nih developer. Ini angkatan paling muda. Ini Nita, Bang Wi. Bang Din. Mas Din. Tahun lalu Mas Din dapat ini penggemar terluar biasa. Karena apa? Rumahnya Mas Din ini di Cirebon. CD saya, kaset saya, foto saya, baju saya. Sampai tangganya dia tuh pakai lagu Tak Ingin Sendiri. Nanti saya mau ke sana Mas Din. Karena saya ingin mengabadikan. Oke, terima kasih. Minon aja ya, perempuan sendiri kamu. Ninit, ke depan dong Nit. Aduh kamu ngumpet. Ini. Naik aja ke sini Nita. Oke. Iya. Terima kasih, ini kenang-kenangan. Nanti untuk dipajang di apa itu namanya? Pokoknya buat di dapur, buat di mana boleh. Terima kasih, foto. Coba foto dulu biar nanti sekalian. Nanti dipanggil satu-satu. Oke. Ini yang angkatan pertama nih, 2009. Kita waktu itu di rumah saya sendiri sih. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Erwin, si ini, si Imut. Pokoknya dia paling kurus. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya selingin dulu lagu dulu ya. Selingin dulu lagu sekarang. Baru nanti ada door prize-nya lagi. Mau nyanyi lagu apa?